Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. Kaum muslimin dan muslimat, para hadirin di Masjid Agung Darussalam Purbalingga, rahimani wa rahimakumullah, dan para pendengar setia Radio Fika Insani 88.8 FM dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah, serta para pemirsa Yufid TV, Usman TV dan Niaga TV, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita masih bersama hadis ke-37, yaitu bab tentang sabar. Pada kesempatan yang lalu telah kita baca hadis ini, kemudian kita ambil beberapa faedah, yaitu hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma yang menerangkan bahwa segala perkara yang menimpa seorang muslim, baik itu rasa capek ataupun sakit ataupun gelisah ataupun kesedihan, dan segala perkara yang tidak sesuai dengan keinginan jiwa kita, sampai seringan-ringan perkara yang menimpa kita, dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu tertusuk duri, bahkan mungkin boleh dikatakan lebih ringan dari itu. Kalau kemarin kita contohkan itu seseban, susuben, keselungga, kalau bahasa saya itu keselunggo, kelebon selunggo, pecahan kayu, yang mungkin kecil, bahkan mungkin lebih kecil dari itu, kenang lugut, ngertos lugut nggih? Kalau bambu, ya kan? Kan ada apanya itu? Biasanya ada bulunya. Ya, pring-pring itu bambu, ada lugutnya. Kalau kena tangan pada nancep di tangan, rasane risih, sidane ti apa? Diusek-usek nang rambut, ya. Sampai mungkin perkara-perkara yang kecil seperti itu. Bahkan saya contohkan kemarin adalah sampai pun selilit, ya, makanan yang nyelempet di gigi yang terkadang menimbulkan rasa tidak nyaman di gigi. Ini semua adalah kebaikan bagi seorang muslim. Karena apa? Karena ini semua akan menjadi takfirudz dzunub, penghapus dosa. Dengan syarat apa kemarin? Tidak menggerutu. ya, tidak ngeresulo, diterima bahwasanya itu adalah musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini derajat paling minim supaya orang itu mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Semua bentuk ketidaknyamanan. Neng kamar sumuk, kadang kademen, kepingin panas malah udan, kepingin udan malah panas, mendung, semua. Kepingin ora telat malah telat, kepingin ngepas malah kebablasan, dan seterusnya. Segala perkara yang gawe kopi malah kelegen, kurang gula dadi kepahitan, segala perkara. Masak kasinen, subhanallah, ya. Duduwe kaken raono isine ngesop isine banyu tok, ya. Jadi segala perkara yang kita inginnya demikian tapi ternyata malah demikian. Jadi yang tidak sesuai dengan keinginan jiwa, tidak sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan kondisi yang ideal yang kita inginkan, semuanya itu akan menjadi ampunan dosa. Ini adalah kebahagiaan seorang muslim. Nah, kemarin tinggal satu permasalahan dari hadis ini. Apakah setiap muslim akan mendapatkan pahala? Ampunan dosa jelas ya. Apakah setiap muslim akan mendapatkan pahala dari musibah yang menimpa dia? Loh, bedanya apa Ustaz dengan yang tadi? Kalau yang tadi ampunan dosa, dosanya tadi nama resik berkurang. Tapi apakah muslim apabila ditimpa musibah terus mendapatkan pahala ataukah tidak? Ini yang jadi perbincangan di kalangan ulama. Apakah seorang muslim hal yu'jaru al-muslimu bi'adhan yusibuh amla hal yu'jaru al-muslimu bimujarradil adha yusibuhu amla. Apakah seorang muslim itu langsung dapat pahala? Begitu saja langsung dapat pahala ketika mendapatkan musibah ataukah tidak? Jawabannya sebagaimana diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Ini kita sampaikan tadi bahwasanya ini adalah perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada sebagian ulama yang mengatakan langsung dapat pahala. Ada yang mengatakan tidak. Ada yang mengatakan langsung dapat pahala. Ada yang mengatakan tidak. Tapi mereka sepakat bahwa musibah yang menimpa muslim apapun bentuknya, asal si muslim tadi tidak tasakhut, tidak ngeresulo, tidak menggerutu atas musibah yang menimpa dia, sepakat para ulama bahwa perkara tersebut akan menjadi ampunan dosa. Akan tetapi mereka berbeda pendapat. Apakah lantas dapat pahala ataukah tidak? Sebagian ulama mengatakan langsung dapat pahala, sebagian tidak. Mana yang pendapat yang lebih kuat? Yang lebih kuat adalah bahwa seorang muslim apabila ditimpa musibah, dia tidak langsung dapat pahala. Dia tidak langsung dapat pahala. Terus kapan dia akan dapat pahala? Dia akan mendapat pahala apabila bersabar dan berharap pahala. Jadi bersabar dan berharap pahala. Ini yang diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau mengatakan, "Fal masa'ib takunu ala wajhain." Musibah itu ada dua bentuk. Taratan idza usibal insan tadzakkaral ajr wahtasab. Hadhil musibah 'ala Allah fayakun wahtasab hadhil musibah 'ala Allah fayakunu fiha fa'idatan. Takfiru dzunubi wa ziyadatil hasanat. Kondisi yang pertama, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, adalah apabila seorang manusia, ini seorang muslim, ditimpa musibah, kemudian dia lantas ingat bahwa dia harus bersabar dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila seorang muslim seperti itu, ketika ditimpa musibah bersabar dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka musibah itu memberikan dua faedah bagi dia. Ya, fiha faedatan. Musibah tadi memberikan dua faedah bagi dia. Yang pertama adalah takfiru dzunub. Faedah yang pertama dari musibah yang menimpanya, apabila dia bersabar dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah takfiru dzunub, dosa-dosanya diampuni. Kemudian yang kedua, ziyadatul hasanat. Faedah yang kedua adalah tambah kebaikan. Berarti pahalanya bertambah. Kapan ada dua faedah semacam ini? Apabila seorang muslim ketika ditimpa musibah bersabar dan ihtisab. Ihtisab. Mengharap pahala. Angel napa mboten? Angel. Orang ngersula bewis angel. Apalagi sampai mengharap pahala. Karena orang ditimpa musibah itu kadang sudah melupakan, lupa sudah. Yang ada di hadapannya adalah bagaimana dia lolos dari musibah tersebut. Satu contoh misalnya. Gimana coba kalau menghadapi kecelakaan yang mendadak? Na'udzubillah min lalu jebret. Langsung saat itu minimal tidak ngersulo, itu saja sudah berat sekali. Ada kejadian-kejadian yang subhanallah. Sebagian kaum muslimin yo ngajine yo wis suwe. Ngajine nggih Quran. Ngaji hadis nggih sering. Ning begitu musibah saling menyalahkan dulu. Jebret mudun tunyuk-tunyukan, kowe. Jadi yang dipikirkan bagaimana, siapa yang salah? Saya yang salah atau kamu yang salah? Karena kaitannya dengan ganti rugi. Lah mobil penyok. Nah terus harusnya bagaimana? Ya paling tidak begitu jebret itu yang dipikirkan pahala ini. Iya kan? Seorang teman masya Allah. Dia kerjaannya di Jogja. Kerjaannya hafizullah, mudah-mudahan Allah menjaga beliau. Itu mendatangi tempat-tempat sepi. Patroli. Kalau ada yang pacaran, didekati. Ditanya. Maaf, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini suami istri atau bukan ya? Bukan mak. Oh, kalau bukan suami istri enggak boleh seperti ini. Haram itu nggih. Udah nih yang pulang-pulang ya, pulang. Pulang mau boncengan. Oh, jangan boncengan. Yang laki-laki naik motor. Lah yang perempuan ini gimana temannya? Tak panggilkan taksi katanya. Sampai seperti itu. Cerita tentang beliau banyak. Tapi bukan itu yang ingin saya ceritakan. Yang ingin saya ceritakan ketika dia suatu saat tabrakan, jebret. Begitu tabrakan dia deketi yang tabrakan. Matur nuwun ya Bu, saya diparingi pahala sama Allah. Masya Allah. Itu kondisi kayak gitu itu apa? Sulit itu. Loh terus gimana kalau begitu? Ya siap-siap berarti. Jebret pahala. Ya kan? Ini harus dilatih kelihatannya. Nah kalau enggak seperti itu, enggak akan bisa terlatih. Metu masjid, nguleti sandal, angel. Itu termasuk kesulitan atau bukan? Dapat jadi pengampunan dosa atau tidak? Pengampunan dosa, insya Allah. Asal orang Rasulullah. Asal tidak apa? Asal tidak menggerutu. Masjid tapi kayak kiai sandale hilang wae. Nah ini kok menggerutu nih gua. Sudah diam. Itu musibah. Akan menjadi pengampunan dosa. Begitu dok angel temen sandale digolai. Ya. Ketika angel sandal digolai itu langsung pahala ini pahala. Latihan dari yang kecil. Wudu ngerti-ngerti banyune asat. Musibah atau bukan? Musibah. Apalagi lagi mandi, nembe kramas, banyune entong. Berikutnya sih, mumpluk. Pripun rasane? Pernah ngalami ya belum? Pernah? Nah, ada yang pernah, masya Allah. Saya juga pernah diceritain teman saya. Begitu. Lagi keramas, asik-asiknya keramas, disetel banyune apa? Mati, bayangkan. Itu musibah bukan? Musibah. Jangan ngersuloh. Langsung mikir, pahala ini. Jadi harus latihan. Istri, suaminya marah, bentak gitu kan? Langsung pahala ini. Begitu coba. Jadi setiap kesulitan yang menimpa kita, kalau ingin dapat pahala, sabar dan berharap pahala dari Allah. Apapun bentuknya. Nah seperti itu, kelihatannya memang harus latihan. Teori sih gampang, tapi prakteknya sok lali. Suka lupa. Ya. Subhanallah. Ini jenis musibah yang pertama, yang memiliki dua apa? Dua faedah, yaitu takfirud dzunub, diampuni dosanya, dan apa tadi? Tambah pahala. Jenis musibah yang kedua adalah wataratan yaghfal an hadza. Terkadang seorang hamba itu ketika ditimpa musibah, yaghfal, lupa. Lupa dia. Yaghfal an niyatil ihtisab. Dia lupa untuk mengharapkan pahala. Tapi dia tidak apa tadi? Batas minimal tidak apa? Tidak menggerutu. Nah, yang semacam ini, itu cuma satu faedah. Yaitu takfiru adzunub. Diampuni dosanya. Ini jawabannya. Dan ini juga didukung oleh pendapat yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Beliau menukil pendapat ulama-ulama sebelumnya. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Al-Imam Ibnul Qayyim. Dan juga dinukil dari pendapat beberapa orang sahabat di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadis ke-37 ini mengajarkan kepada kita dua hal. Yang pertama, ketika ditimpa musibah, hendaklah kita jangan menggerutu. Supaya ini menjadi apa? Setiap musibah itu menjadi pengampunan, pengampunan dosa. Semua yang musibah yang menimpa badan kita, yang menimpa harta kita, yang menimpa perasaan kita, yang menimpa keluarga kita, anak kita, suami, istri kita, ibu kita, dan yang lainnya. Segala kesulitan-kesulitan, kesedihan-kesedihan, perkara yang tidak kita inginkan, saat itu terjadi, maka itu adalah kesempatan untuk mencari ampunan dosa. Yang kedua, pelajaran kedua adalah kita hendaklah bersiap-siap, berlatih mengharapkan pahala dari segala kesulitan yang menimpa kita. Itu contoh nyata tadi teman kita ini yang begitu ketabrak, matur nuwun katanya. Ya berterima kasih gitu. Karena diberi kesempatan oleh Allah lewat ibu ini, ya, ditabrak oleh seorang ibu. Diberi kesempatan oleh Allah lewat ibu ini untuk mendapatkan tambahan apa? Tambahan pahala. Ya. Begitu diantem, jepret, matur nuwun. Gitu. Pahala. Demikian. Mudah-mudahan Allah, tapi kita nanti senantiasa tetap mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita keselamatan. Nanti insya Allah akan dibahas pada hadis-hadis selanjutnya. Kalau sudah tahu tentang baiknya musibah, bahwasanya musibah itu kalau enggak diampuni dosanya ya akan dapat tambahan apa? Pahala. Boleh enggak seorang minta musibah? Ya, boleh enggak seperti itu? Nanti insya Allah Ta'ala akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang akan datang insya Allah Ta'ala. Hadis ke-38. Qala al-Imam an-Nawawi, berkata al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala, wa 'an ibn Mas'udin radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, mudah-mudahan Allah meridhai beliau. Qala, beliau berkata, dakhaltu 'ala an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, suatu saat aku berkunjung masuk ke rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjenguk beliau. Wa huwa yu'aku, dan saat itu beliau sedang mengalami demam. Yu'ak, ya, beliau saat itu sedang mengalami demam. Demam itu apa ya? Panas, meriang, ya, meriang. Fakultu, maka biasanya kalau orang nengok orang sakit bagaimana? Diraba, ya kan? Pegang tangannya, kemudian kadang apa? Dipegang keningnya. Ternyata ketika dipegang oleh Abdullah ibn Mas'ud, badan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu panas sekali. Sehingga beliau mengatakan Abdullah ibn Mas'ud, ya Rasulullah, innaka tu'aku wa'kan syadida. Wahai Rasulullah, wahai utusan Allah, sesungguhnya engkau itu demamnya sangat tinggi, semelet. Biasanya kalau demam itu berapa? Kalau tinggi itu berapa? 38 ke atas, kata seorang yang pernah kasih tahu saya, kalau ada anak sudah 38 ke atas berarti harus sudah apa? Dikasih obat penurun panas katanya. Berarti kan 38 ke atas sudah panas, apalagi kalau sudah 39 apa maning 40, itu sudah semelek itu. Terkadang kalau sudah seperti itu gromet itu bahasa Indonesianya apa? Betul gromet niku. Hah? Ngigo yang ngomongnya enggak karu-karuan. Ada yang les poe macam-macam, ya. Begitu. Begitu dipegang, kata Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, innaka tu'aku wa'akan sya'isadida. Sesungguhnya demammu ini sangat tinggi, ya Rasulullah. Ora sak baene demam. Tidak sewajarnya demam. Kemudian apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ajal, ya. Inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Sesungguhnya aku apabila demam, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti demamnya dua orang dari kalian. Pripun nggih niku? Kalau diukur termometer saya enggak tahu apakah 70 atau enggak. Yang jelas apa, demamnya lebih dari manusia biasa. Inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum. demamku ini 2 kali lipat manusia biasa. Seperti demamnya 2 orang. Berarti semakin sakit yang beliau alami itu sangat apa? Sangat, yakni lebih berat dibandingkan yang lain. Qultu, maka Abdullah bin Mas'ud pun berkata, "Dzalika annalaka ajrain." Apakah hal itu karena engkau mendapatkan 2 pahala ya Rasulullah? Ini pahalamu lebih besar? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ajal, ya. Dzalika kadzalika." Memang benar seperti itu. "Ma min muslimin yusibu adzan." Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Tidaklah seorang muslim ditimpa 1 gangguan. Syaukatun fama fauqaha. Entah itu duri ataupun fauqaha." Fauqaha ini di atasnya. Wallahu ta'ala alam, ya. Termasuk duri yang juga di bawah duri, ya. "Illa kafarallahu biha sayyiatihi." Kecuali pasti Allah akan menghapus dosa-dosanya dengan gangguan tadi. Gangguan yang dia rasakan. "Wa hattat anhu dzunubuhu." Dan dosa-dosanya akan berguguran. "Kama tahuttu syajaru, kama tahuttu syajaratu waraqaha." Sebagaimana pohon menggugurkan daun-daunnya. Muttafaq alaih. Nah, di sini hadis yang muttafaq alaih. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini diterangkan beliau mengalami demam yang sangat tinggi, yang lebih tinggi daripada manusia biasa. Ketika ditanyakan, "Apakah hal ini karena engkau mendapatkan pahala yang lebih besar ya Rasulullah?" Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya." Kemudian beliau menceritakan bahwa musibah apapun yang menimpa seorang muslim, maka dengannya Allah akan mengampuni dosa orang muslim tersebut. Di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengalami musibah yang lebih besar dari manusia biasa. Dan ini adalah sunnatullah. Sebagaimana disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa asyadun nasi bala'an al-anbiya. Manusia yang paling besar balaknya, manusia yang paling besar musibahnya, cobaannya adalah para anbiya, para nabi. Thummal amthala fal amthal. Kemudian orang yang serupa dengan nabi dan orang yang serupa dengan nabi, yakni orang yang mendekati kesempurnaan keimanan para anbiya. Jadi keimanan itu bertingkat-tingkat. Ada seperti keimanan para anbiya, ada keimanan para sahabat, ada keimanan yang di bawahnya, begitu seterusnya sampai keimanan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat keimanan kita sebagaimana keimanan para sahabat. Apakah itu mungkin? Kalaupun tidak mungkin, kita berusaha menyertai mereka kelak, bersama dengan mereka kelak, dengan kecintaan kita kepada mereka. Nah, para anbiya itu adalah orang yang paling besar cobaannya. Wadzalika likamali sabrihi wa ihtisabihi. Karena Allah tahu bahwasanya para anbiya itu kesabarannya sangat sempurna. Ihtisabnya, mengharapkan pahalanya juga sangat bagus. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala menguji seseorang sesuai dengan kadar kesiapan kesabaran mereka. Nanti ini yang akan menjadi bahan pembicaraan kita di hadis selanjutnya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, "Idza aradallahu bi al-'abdi khaira yusib minhu." Allah Subhanahu wa taala apabila menginginkan kebaikan pada seorang hamba, Allah akan beri hamba tersebut musibah. Dengan musibah tersebut, hamba tersebut dapat kebaikan. Karena hamba tersebut adalah bersabar dan mengharap pahala. Jadi kebaikan. Nanti insyaAllah ta'ala akan kita bahas di hadis berikutnya. Dari hadis ini jelas bahwa semakin besar musibah, hadis ke-38, semakin besar musibah yang menimpa seseorang, semakin besar kemungkinan pahala yang dia dapatkan. Dan semakin besar pengampunan dosa yang mungkin dia dapatkan. Kenapa kok pakai mungkin? Jawabannya apa? Dan saya katakan, semakin besar musibah yang menimpa seorang hamba, maka semakin besar kemungkinan dia dapat pahala. Dan semakin besar kemungkinan dia diampuni dosa. Kenapa kok pakai kemungkinan? Ya, karena ada syaratnya. Untuk diampuni dosa harus tidak menggerutu. Dan tidak menggerutu termasuk kesabaran tingkat minimal. Dan untuk mendapatkan pahala syaratnya harus apa tadi? Harus berniat, harus bersabar dan berniat mendapat pahala dari Allah, mengharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang terkadang berat. Ya, yang seperti saya katakan. Ada seorang ibu-ibu sudah lama ngaji, masya Allah. Pengajian ora taulat, gampangannya begitu ya. Ibu-ibu muda, pengajian ora taulat, tidak pernah terlambat, tidak pernah ketinggalan, share-share kebaikan. Zamannya zaman HP, dikit-dikit share, hadis di-share, faedah di-share. Tapi masanya hamil, namanya ibu muda, hamil, kemudian melahirkan, namanya mau melahirkan, ada proses apa? Mau melahirkan ada proses apa namanya? Apa itu? Kenceng-kenceng pembukaan, ya kan? Ada pembukaan, terus ada penurunan begitu. Nah, iya. Jadi pintu lahir buka, kemudian kepala apa? Turun. Ada pembukaan dan ada host apa ya? Jadi kepalanya semakin lama semakin turun kepala bayi. Wah, itu sakit sekali. Jarine. Ya, katanya. Nah, yang laki-laki ya cuma bisa apa? Nunggoni, ya kan? Kemudian apa? Sabar deh, istighfar, sabar deh, istighfar, ya kan? Kan enggak mungkin gantian saya yang sakit. Walaupun ada kejadian nyata. Dulu ada seorang bidan mau proses lahiran, itu yang sakit bukan istrinya, suaminya. Jadi yang nguleng-nguleng itu perut, sambil megang perut itu yang laki-laki. Enggak tahu ya kok bisa begitu. Wallahu ta'ala alam. Itu kisah nyata. Kemudian yang laki-laki kan bisanya sabar, istighfar. Nah, dalam kondisi mau melahirkan sakit yang sangat, ibaratnya orang mau melahirkan katanya satu telapak kaki di dunia, yang satunya sudah nginjak akhirat, katanya begitu. Jadi wes siap-siap apa? Siap-siap mati, katanya begitu. Ya. Maka ketika dinasihati, sabar, istighfar. Walaupun sudah ngaji, walaupun terbiasa menasehati dan yang lain-lain, apa kata dia? Orang rasa kaken jerene, masya Allah. Kamu sabar-sabar, istighfar. Kamu itu nggak ngerasakan apa yang saya rasakan. Nah, yang seperti ini loh kadang. Kesiapan kita untuk mendapatkan pahala semakin sakit, itu semakin pahalanya apa? Besar. Berarti kalau yang lahiran gampang ada pahala, tapi tidak sebesar Tidak sebesar pahala yang disediakan orang yang lahiran tapi apa? Sakit. Disediakan loh. Adapun memperolehnya tergantung sabar ataukah? Tidak. Apakah dia mengharap pahala ataukah? Tidak ini. Nah seperti itu terkadang. Makanya sekali lagi kita ternyata butuh latihan. Semakin besar musibah yang menimpa kita, yakinlah pahala yang disediakan oleh Allah itu semakin besar. Liman sabara wahtasaba. Bagi orang yang bersabar dan mengharap pahala. Ini hadis ke-38. Rasul sallallahu alaihi wasallam dia mendapatkan dua pahala. Jelas. Kenapa? Karena dia orang yang sangat bersabar dan dia sudah jelas mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Hadis ke-39. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Rawahul Bukhari. Atau dibaca, man yuridillahu bihi khairan yusab minhu. Jadi biasa bisa dibaca yusib, bisa dibaca apa? Yusab. Ya. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, Allah akan timpakan musibah padanya. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah pada dirinya, pada orang tersebut. Ini siapa saja yang dikehendaki kebaikan oleh Allah pada dirinya, Allah akan timpakan musibah. Hadis ini diterangkan, yakni dengan segala bentuk musibah. Entah itu yang mengenai diri dia, entah itu musibah yang mengenai harta dia, ataukah yang mengenai keluarga dia. Apa yang dimaksud dari barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah? Dari syarah yang saya baca bisa disimpulkan bahwa kebaikan di sini adalah ampunan dosa dan pahala. Di barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan ampunan dosa dan penambahan pahala, maka Allah akan timpakan musibah kepada orang tersebut. Ini tentu bagi orang yang sabar dan mengharap pahala. Bagi orang yang sabar dan mengharap pahala dan muslim. Bagi orang yang bersabar dan mengharap pahala, apabila dia ditimpa musibah, itu pertanda keinginan baik Allah kepada orang tersebut. Berarti bersyukur ataukah ngersulo? Bersyukur. Ya, bersyukur. Karena di balik musibah yang dia rasakan, ada keinginan baik Allah kepada orang tersebut. Pertanyaannya, apakah setiap orang yang ditimpa musibah berarti orang itu diinginkan kebaikan? Tidak. Akan tetapi ini adalah orang-orang muslim yang bersabar, berihtisab, tidak menggerutu. Ini hadis ini. Tapi tidak setiap orang yang tertimpa musibah berarti orang itu baik. Contoh, orang kufar. Orang kufar ada enggak yang kena musibah? Banyak. Orang kufar ada yang miskin? Banyak. Orang kufar ada yang punya penyakit berat? Banyak. Orang kufar ada yang kecurian? Banyak. Orang kufar ada yang dibunuh? Orang kufar ada yang terluka? Orang kufar ada yang sakit? Banyak. Tapi itu bukan pertanda kebaikan yang diinginkan oleh Allah pada diri orang tersebut. Bahkan terkadang mereka kufar, mati pun dalam kondisi kufar. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Maka hadis ini adalah bagi orang-orang muslim yang mereka bisa bersabar dengan musibah yang menimpa mereka dan berharap pahala atas musibah yang menimpa mereka. Kita akhiri muhadharah kita, pelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya pribadi dan juga pada hadirin semua dan juga keluarga saya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi